الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Haqqah, salah satu nama dari nama hari kiamat. Al-Haqqah, sesuatu yang pasti terjadi. Salah satu di antara surat-surat Makkiyah turun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih tinggal di Makkah. Di pertemuan sebelumnya kita sampai pada ayat ke-12, seingat saya. Inna lamma taghal ma hamalnaku bil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan langsung hadis atau ayat yang berikutnya, yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, maka apabila sangkakala telah ditiupkan nafkhatun wahidah, dengan satu kali tiupan, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, dan diangkat bumi beserta gunung-gunung, فَدُكَّتَا wahidah, dan seluruhnya dibenturkan dengan satu kali benturan. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, pada hari itulah terjadi hari kiamat. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ, dan terbelahlah langit. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, maka langit tersebut pada hari tersebut, yaitu hari kiamat, menjadi sangat lemah. Setelah sebelumnya kuat, menyangga dan menjadi atap bagi penghuni bumi, ya, dan kuat saling berkaitan satu dengan yang lain, maka pada hari itu ia akan hancur dan lemah. Wal malaku ala arja'iha, sementara para malaikat Allah berada di penjuru-penjuru langitnya. Wa yahmilu arsya rabbika, dan menyangga arsy sehingga sana Rabbum fawqahum, di atas mereka, yauma idzin tsamaniyah, pada hari tersebut 8 malaikat. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari tersebut akan ditampakkan kepada kalian semua sehingga tidak lagi tersembunyi dari kalian satu apapun yang tersembunyi. Insyaallah taala kita akan baca tafsir dari ayat-ayat ini, yang pertama dan utama dari tafsir Sa'di rahimahullah. Dia menyebutkan, lamma dzakara ma fa'alahu ta'ala bil mukadzibina li rusulihi wa kaifa jazahum wa ajjala lahum al 'uqubata fid dunya wa anna Allaha najja ar-rusula wa atba'ahum kana hadza muqaddimatun li dzikril jazail ukhrawi wa tawfiyatu wa tawfiyatil a'mali kamilah yaumil qiyamah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, maksudnya apa yang Allah perbuat terhadap pihak-pihak yang mendustakan para rasulnya, seperti yang lalu disebutkan kazzabat Samud wa 'Ad bil qari'ah. Kaum Samud telah mendustakan hari kiamat. Begitu pula kaum 'Ad. Kemudian Allah sebutkan bagaimana kehancuran mereka. Ditimpakan bencana alam hingga binasa mereka. Fa'amma Samud fa'uliku bit-taghiyah wa amma 'Ad fa'uliku birihin sarsarin 'atiyah. Begitu pula kaumnya Fir'aun. Dan telah kita sebutkan Samud kaumnya Nabi Saleh dan 'Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Dan Fir'aun ada yang dihadapi oleh Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Bagaimana Allah sebutkan kehancuran mereka? Ya, ada yang mati seketika dengan suara memekakkan telinga, ada yang dengan badai angin yang terus menimpa mereka. Sakharha alihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam husuma. Selama 8 hari 7 malam berturut-turut badai angin kencang membinasakan mereka. Ada yang tenggelam di laut dan seterusnya. Jadi setelah Allah menyebutkan bagaimana akibat dan kesudahan pihak-pihak yang mendustakan para rasulnya tersebut, wa kaifa jazahum, bagaimana Allah membalas mereka di dunia disegerakan sebelum di akhirat dengan azab yang lebih mengerikan. Wa ajjalalahumul 'uqubata fid dunya, bagaimana Allah menyegerakan hukuman terhadap mereka di dunia. Wa annallaha najjar rusula wa adba'ahum, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan para rasul utusannya dan orang-orang yang mau mengikuti mereka. Para pengikut rasul. Seperti Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, Harun, dan Nabi kita Muhammad s.a.w. Wa kana hadha muqaddimah. Maka itu semua seperti muqaddimah. Sebagai pengantar. Lizikril jazail ukrawi, untuk disebutkannya setelah ini, yaitu balasan-balasan ukrawi di akhirat. Kalau tadi yang disebutkan sebelum-sebelumnya itu balasan di dunia, ya, tentang orang yang mendustakan para rasul dan bagaimana Allah selamatkan para pengikut rasul itu di masa hidup mereka di dunianya. Ya, maka setelah ini di ayat-ayat ini Allah akan menyebutkan kejadian-kejadian mulai tegaknya hari kiamat. Meskipun ya para ulama menyebutkan ya, kiamat ada dua, besar dan kecil. Ya, Mughirah bin Syu'bah dinukil dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, salah satu tokoh kaumnya, kemudian berislam, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baik. Sahabat yang mulia Mughirah bin Syu'bah pernah mengatakan, "Ya ayyuhannas, hei sekalian orang, taquluna, kalian mengatakan al-qiyamah, al-qiyamah, kiamat, kiamat," menyebut kiamat telah dekat sejak diutusnya Nabi, sudah salah kiamat semakin dekat, dan seterusnya, jadi, padahal, kata beliau, man mata faqad qamat kiamat, padahal siapa yang mati, sungguh telah tegak kiamatnya, ya, siapa yang mati, telah tegak kiamatnya, dia akan masuk ke alam berikutnya, alam barzakh. Di masa penantian dia sudah di dunia lain. Di alam barzakh, alam kubur, apakah nikmat, apakah azab. Meskipun belum terjadi, hari kiamat besar. Imma di situ pemandangan ataupun hawa dan seterusnya, ataupun yang menemani hal-hal yang mengerikan dan menyiksanya, ataukah hal-hal yang menyenangkan, ya, wangi dari aroma jannah dan seterusnya. Meskipun dia belum memasukinya, ditampakkan pandangan indah, ditemani oleh amal soleh yang baik, menyenangkan, dan seterusnya. Al-muhim, kiamat sebenarnya telah tegak pada setiap orang yang meninggal dunia. Itu tapi kiamat kecil. Adapun yang dimaksud di sini, al-haqqah, al-ba'ad, al-hasyr, al-qiyamah, yaumuddin, ini hari kiamat, kiamat besar. Yang dimaksud demikian. Baik. Maka ayat-ayat yang sebelumnya adalah muqaddimah li dzikr jazail ukhrawi, tentang sesuatu yang akan disebutkan berupa balasan ukhrawi, wa tawfiyatil a'mal, dan akan diberikannya, akan dibalasnya amalan-amalan kamilatan yaumul qiyamah, dengan sempurna pada hari kiamat. Ya, sekecil apapun, besar besar ataupun kecil, yang kecil pun dibalas apalagi yang besar. Dan di sana disebut "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarahu." Siapa beramal meskipun seberat ya mitsqala dzarrah, kecil seperti apapun bobotnya, beratnya dzarrah, dia mengatakan biji sawi, dan Syaukani menyebutkan semut yang paling kecil, yang itu ringan. Siapa melakukan amalan khairan berupa kebaikan sekecil apapun, ya Rabbi, akan melihatnya meskipun hanya menyingkirkan ya, paku, kulit pisang atau yang lain dari jalan. Dan wama ya'mal mitsqala dzarratin syarran, siapa yang melakukan amalan kejelekan kecil maka dia pun akan melihatnya. Terlepas dari apakah Allah mengampuni ataukah tidak dan yang seterusnya, namun setiap orang akan melihat apa yang dulu dia kerjakan di dunia. Pada salat taufiq wassalam. Fa dzakara al-umur al-ha'ilah allati taqa'u amama al-qiyamah. Maka Allah akan menyebutkan di ayat-ayat selanjutnya perkara-perkara yang yaitu ha'ilah, mengguncangkan, perkara-perkara huru-hara yang bakal terjadi mulai dari menjelang hari kiamat. Mulai dari terjadi hari kiamat. Wa anna awwala dzalik, dan awal huru-hara tersebut, awal terjadinya di kiamat tersebut, annahu yanfuku Israfil, yaitu dengan malaikat Israfil meniupkan isu, yakni sangkakalanya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan idza takamalat al-ajsad nabita, tiba-tiba. Dan ini tentunya apa yang disebutkan di dalam surat ini adalah nafatu wahidah, satu kali tiupan. Ini adalah tiupan yang kedua. Dan di sana di surat Az-Zumar dan yang lain disebut di situ ada dua tiupan. Ya. Makanya disebut di Az-Zumar apa? Tumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzuru. Kemudian ditiupkanlah tiupan yang lain. Artinya setelah yang pertama. Tiupan yang pertama yang menghancurkan, mematikan semua yang hidup kecuali yang Allah kecualikan, seperti para malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada di dunia kullu man 'alayha fan. Semua yang ada di dunia ini fana, kemudian rusak, binasa. Dan adapun yang dimaksud di sini satu kali tiupan adalah tiupan yang kedua. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun, kemudian ditiupkan tiupan yang lain, tiba-tiba mereka berdiri saling melihat. Nah, adapun di surat ini disebut fa idza nufikha fis-suri naffatun wahidah, maka apabila telah ditiup pada sangkakala tersebut dengan satu tiupan, yakni tiupan kedua, naffatun tsaniyah, maka tiupan yang kedua ini menghidupkan, membangkitkan bidzillah apa yang telah binasa. Fatakhrujul arwah, maka keluarlah roh-roh yang telah mati. Fatadkhulu kullu ruhin fi jasadiha, maka atas izin Allah setiap roh tersebut kembali kepada jasad yang telah hancur, kembali utuh. Fa'idan nas qiyamun li rabbil alamin, maka tiba-tiba manusia seluruhnya dalam keadaan berdiri, bangkit menuju menghadap Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, memenuhi itu panggilan yang menghidupkan mereka kembali. Sebagaimana mudah ya, kama bada'nakum awwala marrah nu'idu, kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, sebagaimana dulu kami telah mulai penciptaan yang pertama ya, maka kami pun akan mengembalikannya. Ketika Allah telah menciptakan yang pertama, penciptaan dari Adam dan seterusnya, maka mudah pula bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan kembali, menciptakan kembali apa yang telah mati. Maka kemudian mereka bangkit menuju Allah Rabbul Alamin. Kemudian disebutkan wa humilatil ardu wal jibal fadukkat dakkatan wahidah, sebelum itu, sebelum mereka dibangkitkan seluruhnya, maka bumi dan gunung-gunung dibenturkan dengan satu kali benturan. Dakkata wahidah ay futtitatil jibal wadmahalat, yaitu hancur gunung-gunung ya, dan jirna. Wa qulihat bil ard, digabungkan dengan bumi seluruhnya. Wa nasafat alal ard, ya, diratakan bumi fakanal jami' qa'an safsafa, sehingga menjadi datar, la tara fiha iwaja wala amta, tidak terlihat dataran tinggi, tidak ada dataran rendah seperti sekarang. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada yang 200 meter di atas permukaan laut, ada yang 100 meter, ada yang tinggi, ya, mungkin 1000 sekian di atas permukaan laut, ada gunung, ada bukit. Tapi besok setelah dibenturkan ini, kemudian Allah jadikan bumi seluruhnya rata. Tidak ada satupun cekungan, tidak ada gundukan. Hadza ma yusna'u bil ardi wa ma 'alaiha. Inilah yang diperbuat terhadap bumi dan daratan, gunung dan segala apa yang ada di atasnya. Dijadikan qa'an safsafa, la tara fiha iwaja wal amta, seperti di surat yang lain. Jadi kemudian menjadi bumi yang amlas, yang mulus, yang datar, tidak ada cekungan, tidak ada gundukan. Juga tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada pohon, tidak ada bangunan, gedung, tidak ada caping atau topi atau apapun untuk berteduh. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala semata. Siapa-siapa yang Allah kehendaki untuk dinaungi akan terteduhi dari panasnya terik sinar matahari, yang dan mereka akan yang terik sinar matahari, masing-masing akan mengeluarkan keringat sesuai kadar dosanya masing-masing. Wa ma mayusnau bisama fa innaha tattarimu wa tamuru wa tatashaqqaqu wa yataghayyaru lawnuha. Adapun yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap langit, maka langit itu akan goncang, ya, kemudian demikian pula retak dan pecah, wa yataghayyaru lawnuha, dan berubah warnanya, tidak lagi sejuk, kelihatan biru, ya, namun berubah warnanya. Wa tahi ba'da tilkas salamah wal quwwah wal al'azim, dan akan menjadi lemah setelah sebelumnya langit itu kokoh, meskipun terlihat tanpa penyangga, namun dia berdiri kokoh dan azimah, agung, luas. Wa ma dzaaka illa li amrin 'adzim azza'aja. Tidak lain kondisi seperti itu dikarenakan suatu peristiwa besar yang mengagetkannya. Wa karbin jazimin ha'il, suatu hal yang besar, sulit mengguncangkan. Wa awha, melemahkan langit tersebut. Wa adaba, ya, melemahkan langit tersebut sehingga membuatnya pecah dan seterusnya. Adapun ketika masih belum terjadi kiamat, Allah tahan supaya langit tidak pecah. Meskipun Allah katakan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansyakkul ardu wa takhirrul jibalu hatta anda aulur rahmani walada. Hampir-hampir langit runtuh, ya. Hampir-hampir yaitu bumi terbelah, ya. Gunung luluh hancur berantakan ketika ada dari mereka yang mengatakan Allah punya anak. Anda aulur rahmani walada. Tapi Allah tahan sehingga langit tidak jadi pecah. Gunung tidak lagi berantak, hancur, bumi belum terbelah, karena belum waktunya, belum yaumul qiyamah. Adapun pada yaumul qiyamah, Allah izinkan dan Allah takdirkan terjadi benturan dahsyat dan semuanya hancur binasa. Namun di sisi lain ada di sana juga khabar-khabar, ya, riwayat hadis-hadis yang sahihah dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa hari kiamat, ya, la taqumu sa'a illa ala syirril khalq, atau tertegak hari kiamat itu pada makhluk yang terjelek, pada makhluk yang terbejat, ya. Adapun seorang yang masih ada imannya, maka di sana setelah Nabi Isa membunuh Dajjal dan seterusnya beberapa hal, namun kemudian Ya'juj Ma'juj muncul dan mukminin terkepung, kemudian Allah binasakan Ya'juj Ma'juj, Allah binasakan dan seterusnya, kaum mukminin ada angin yang meniup dan membinasakan mereka, yang mendapati hari kiamat betul-betul orang-orang yang bejat, Zaid yang sampai disebutkan mereka juga ya tentu tidak mengibadahi Allah, tentu mempersekutukan Allah dosa terbesar. Dan begitu pula dosa-dosa yang lain, bahkan disebut sampai mereka berhubungan dengan saya di jalan-jalan dan seterusnya tanpa rasa malu. Tegak hari kiamat pada mereka, karena disebutkan ada tiga golongan, di antara golongan yang paling rusak dan buruk, man qatalahumun nabi ya, au qatalan nabiya, orang yang membunuh nabi atau dibunuh oleh nabi. Karena nabi enggak mungkin membunuh kalau bukan orang yang rusak betul-betul ya. Kalau orang baik, orang soleh enggak mungkin diperangi nabi ya. Bahkan orang yang istilahnya jahat, yang kafir tetap masih didakwai, dinasehati. Tapi kalau sampai nabi itu membunuh, berarti mesti orang ini sudah berusaha untuk entah membunuh, dia yang membunuh nabi ya, ya seperti sebagian nabi ya, Zakaria, dan sebagian nabi Bani Israel mereka bunuh, sebagian ada yang mereka ejek dan seterusnya. Dan satu kaum yang lain berlebihan kebalikan, malah menuhankan nabinya. Kaum muslimin mengagungkan nabi tapi tidak menuhankannya, tidak merendahkannya, menghormatinya. Inilah sikap tengah ya muslimin di antara agama-agama yang ada, sebagaimana Ahlus Sunnah pertengahan di antara kelompok-kelompok yang ada. Baik. Dan disebutkan di antara yang terjelek dari makhluk tersebut, dari manusia, adalah man adrokat humus sa'ah wahum ahya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yaitu orang-orang yang ditemui oleh hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Itu orang terjelek. Orang yang terjelek, di antara orang yang terjelek adalah orang yang kedapatan hari kiamat sementara dia masih hidup. Ada muslimin, mukminin tentu akan meninggal setelah mati sebelum tegaknya hari kiamat. Nah, adapun kematiannya kiamat, kiamat kecil. Adapun kiamat besar, itu hanya tegak pada orang-orang tidak beriman, tidak dan bukan muslimin. Wabillahi taufik. Ya. Dan adapun yang lain-lainnya, Allah alam sebagian ulama menyebutkan manusia semakin ke belakang, usianya semakin pendek, dan postur tubuhnya juga semakin kecil-kecil. Ya, manusia dulu raksasa, ya, ada Nabi Adam disebut situ nadiroan 60 hasta, 30 meter. Kemudian terus, sebenarnya ada yang menyebutkan kaum Ad atau yang seterusnya 8 meter, 6 meter, dan terus mengecil. Dari tempat kita mungkin 2 meter ya, hanya mungkin pemain basket di ya, luar sana ya 2 meter. Jadi di tempat kita semeteran setengah lebih, 2 meter kurang, tidak sampai. Ya, dan begitu terus, begitu pula umurnya. Orang dulu masih biasa 150, ya, 120 ya masih ada di Aligato itu berapa waktu yang lalu 120 tahun masih ngangkat kayu bakar, masih kuat 120. Tapi sudah jarang orang usia 100 ke atas, ya 90-an pun jarang dan begitu seterusnya, dan umur kebanyakan umat Nabi sudah 60-an tahun dan begitu terus. Yang disebutkan atas hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, karena bumi semakin banyak penghuninya, semakin banyak penduduknya, ya tentu atas hikmah Allah orangnya semakin kecil-kecil, usianya semakin pendek-pendek, sehingga banyak pemukiman dan banyak manusia bermiliar-miliar menghuni bumi yang sudah sangat tua ini. Dan pada waktunya Allah SWT akan tegakkan hari kiamat dan manusia dikumpulkan dan dibangkitkan dari awal hingga akhir. Dari Adam hingga manusia terakhir, manusia jelek yang kedapatan hari kiamat ya saat dia hidup. Kemudian disebutkan di ayat yang setelahnya, yauma idzi waqa'atil waqi'ah wan syaqqatis samaa'u fa hiya yauma idzi waahiyah. Pada hari itu terjadi hari kiamat dan terbelahlah langit, maka langit tersebut pada hari itu adalah sangat lemah. Wal malaku 'ala arja'iha. Al malak bentuk tunggal mufrad dari malaikah. Malaikah dalam bahasa Arab itu bentuk majmu', bentuk jamak. Ya, bentuk tunggalnya malakun. Kalau salah baca, malikun itu raja, ya. Malik atau malik itu raja, ya. Boleh dibaca malik yaumiddin, oleh Malik Yaumiddin, rajanya hari pembalasan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Disebut dinisbatkan Allah kepada hari pembalasan yaitu hari kiamat. Ya. Karena pada saat itu betul-betul orang semua tidak ada yang tidak mengakui kekuasaan, kemuliaan, kemaharajaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia sekalipun Allah raja dunia dan raja akhirat, Allah raja di raja segala raja, Allah penguasa dunia maupun akhirat, tetapi ketika di dunia banyak orang yang tidak mengakui, tidak memperlakukan Allah ya sebagaimana raja maharaja. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ma qadarullahu haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa taala amma yusyrikun. Mereka kebanyakan tidak mendudukkan Allah sesuai dengan kedudukan yang semestinya, padahal kelak bumi akan digenggamnya, langit-langit dilipat ya, was samawati matwiyatun bi yaminih ya, dan seterusnya. Ketika terjadi hari kiamat akan ada seruan, Allah mengatakan limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini? Maka jawaban lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah satu-satunya ya, sembahan yang maha tunggal, maha esa, yang maha kuasa, qahar, maha menundukkan segala sesuatu. Maka dinisbatkan pula Malik Yaumiddin, dan boleh dibaca panjang dengan mat Malik Yaumiddin, dan boleh dibaca Malik Yaumiddin. Baik. Dan adapun malakun itu artinya malaikat. Wal malaku ala arja'iha. Dan malaikat meskipun di sini bentuknya tunggal, tetapi kadang dalam bahasa Arab ketika kemasukan alif lam, itu alif lam macam-macam, ada alif lam istighrafiyah, alif lam lil jins, jenis. Wal malaku, dan malaikat saat itu ala arja'iha. Ya. Maka di sini al malak yang dimaksud adalah para malaikat, bukan hanya satu. Kenapa? Karena disebut ala arja'iha, berada di penjuru-penjuru langitnya. Ini seperti innal insana lafi khusrin. Innal insana, insan itu bentuk tunggal, satu. Bentuk jamaknya anasi, al-anasi. Tapi insan, al-ins, dan al-insan sama, ini bentuk tunggal. Innal insan, yang dimaksud sesungguhnya manusia, itu semua manusia. Dalam keadaan rugi. Innal insan lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang mau beriman, mau beramal saleh, wa tawassaw bil haq, mau nasihat-menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan menasihati untuk bersabar, sabar menjalani ibadah, amal ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar menghadapi takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tiga kesabaran ini. Baik. Kembali ke sini, wal malaku ai, kata Syekh, al malaikatul kiram, yaitu para malaikat yang mulia, ala arja'iha ai ala jawani bis sama wa arkaniha, berada di ya, penjuru-penjuru langit ya, warganya ya, berada di bagian-bagian pokok dari langit tersebut. Khadi'ina li rabbihim, dalam keadaan mereka tunduk terhadap Rabb mereka. Mustaqimina li azamatihi, tenang karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di ayat setelahnya wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin dzamaniyah, dan arsy Allah Subhanahu wa taala ya, tempat persinggasanannya Allah Subhanahu wa taala, di sana ada, di situ padanya ada kursi dan ada kerajaan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, itu dipikul oleh delapan, di sini disebutkan samaniyatun, dan disebutkan para ulama tafsir delapan, yang dimaksud adalah delapan malaikat. Delapan malaikat. Kemudian disebutkan di hadis yang lain dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dengan sanadnya dari guru-gurunya sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Udzina li an uhaddita an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy." Telah diberi izin kepadaku untuk menceritakan tentang malaikat, dari malaikat-malaikat Allah, dari para penyangga arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna ma baina syahmati udunihi ila atiqihi masiratu sab'imi'ati amin. Wasungguhnya jarak antara daging telinga, telinga ini bagian bawah ada empuk-empuknya tempat anting-anting itu, syahmah udunihi, antara telinganya ila atiqi sampai pundaknya, ya malaikat tersebut adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Kalau seorang berkendaraan dengan jalan kaki atau naik unta di saat itu, kalau Nabi dan hadis-hadis menyebutkan perjalanan sekian-sekian itu maksudnya perjalanan di masa itu. Bukan perjalanan pesawat, bukan dengan bis, bukan dengan yang lain, tapi perjalanan kaki atau naik unta dengan muatan berat, muatan sedang. Ya, perjalanan sejauh 400 tahun baru sampai, ibarat dari telinga sampai ke sini. Artinya malaikat yang begitu besarnya, karena memang menyangga arti Allah Subhanahu wa taala berikut dengan Allahu Akbar, Allah yang maha besar dari segalanya. Ya, malaikatnya satu malaikat seperti itu panjangnya disebutkan. Ini di riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Nabi sallallahu yang menceritakan dan Nabi sallallahu yang paling tahu ya tentang sifat-sifat tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang malaikat-malaikat Allah, ya. Tidak ada yang lebih jelas dan berhak mensifati Allah daripada dirinya sendiri. Dan kemudian setelah itu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensifati Rabbnya, mensifati Allah Subhanahu Wa Taala, atau menalal ghaib, malaikat yang Allah tampakkan, Allah wahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan kepada kita. Baik, ini lafaz Abu Dawud. Kemudian disebutkan di Syekh Sa'di, wayah kelanjutan daripada ayat, wayah milu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tamaniyah amlakun fi ghayatil quwwah. Para malaikat yang betul-betul berada pada puncak kekuatan. Ya, menyangga besar fisiknya, kuat, Allah berikan kekuatan. Ya. Idza ata lil fasli bainal ibad wal qada bainahum. Bi adlihi wa qisthihi wa qadri. Ketika kelak akan datang Allah Subhanahu wa taala dengan disanggali para malaikat datang untuk menetapkan hukum dan persengketaan dan segala urusan di antara hamba-hambanya ketika di dunia dengan keadilannya, ya, dengan ya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di ayat setelahnya, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Walihada qal, oleh karena Allah mengatakan, yauma idzin tu'radun, pada hari itu kalian semua akan dihadapkan, ditampakkan ai Allah, dihadapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidaklah ada salah satu pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabbnya. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minkum khafiyah, dan tidak akan tersembunyi. Dalam ayat ini dilanjutkan, tidak ada tersembunyi sedikit pun sesuatu yang bisa kalian sembunyikan. La min ajsamikum wa ajsadikum wa la min a'malikum wa sifatikum. Tidak pada jasad kalian, begitu pula amalan kalian yang dulu kalian kerjakan di bumi, di dunia. Fainallah ta'ala alimul ghaibi wa syahadah. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui alia ghaib dan syahadah. Maka seorang banyak-banyak betul-betul muhasabah, introspeksi dan bertobat, mendekat kepada Allah, memperbaiki amal dan berusaha mencari sebab ditutupi amalnya. Ya, dengan dia menutupi aib saudaranya, ya. Dengan dia beristighfar, bertobat kepada Allah, meskipun kelak semua ditampakkan amalan, dia berharap ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah terjadi dari amalan kesalahan itu manusia, maka dia sesali dan dia bertekad tidak mengulangi dan dia perbaiki dengan amal-amal terbaik. Wa yahsyurul ibad hufatan uratan ghurla, disebutkan Syekh sebagai dalam hadis tadi, dibangkitkan hamba-hamba saat itu dengan hufat tanpa alas kaki, uratan tanpa sehelai kain pun menutupi mereka. Yahsyuru al-ibad hufatan uratan dhulla fi ardin mustawiyah. Para hamba akan dibangkitkan tanpa alas kaki, tanpa sehelai kain menutupi tubuhnya, gurla dan belum dikhitan. Dan urusannya terlampau lebih besar untuk mereka memperhatikan satu dengan yang lainnya. Jangankan orang lain, dia tentang urusan keluarga dekatnya dan seterusnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sya'ni yughni. Dia memiliki urusan yang menyibukkannya, ya. Sehingga sampai seorang masing-masing memikirkan nasibnya akan selamat ataukah tidak. Fi ardin mustawiyah, mereka dibangkitkan pada dataran bumi yang baru, yang sudah datar, mustawiyah. Tidak lagi ada dataran rendah, dataran tinggi, cekung, bukit, tidak ada sebagaimana tadi. Sudah menjadi ardul mahsyar, sudah menjadi bumi yang baru, dataran yang baru, yang rata, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasma'uhumud da'i wa yanfaduhumul basar. Mereka semua dapat mendengar penyeru, ya, tidak perlu mikrofon, tidak perlu sesuatu. Semua manusia dari awal hingga akhir berkumpul di satu padang mahsyar, ada seruan, mereka semua bisa mendengarnya. Wa yanfaduhumul basar, dan bisa dilihat oleh semuanya. Fahina idzin yujazihim bima 'amilu. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas masing-masing mereka dengan apa yang mereka amalkan. Walihada dzakara kaifiyatul jaza. Oleh karena di ayat-ayat setelahnya Allah akan menyebutkan bagaimana balasan, di antara bentuk gambaran balasan tersebut di ayat-ayat yang setelahnya. Kemudian di tafsir Ibnu Katsir, ya, disebutkan ada hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yuradun nas yaumil qiyamah salat ardat. Fa'amma al-ardatan fajidal wa ma'adib, wa amma al-thalithah fa'inda zalika tatiru suhuf fil aidi fa'akhidun biyaminihi wa akhidun bishimali. Saya insyaAllah di pertemuan berikutnya saja. Ini ada beberapa kondisi bagaimana manusia dihadapkan, dipanggil dalam pengadilan akhirat. Itu bagaimana kondisi mereka. Di situ ada beberapa penghadapan, dan di situ ada sebagian terjadi padanya jidal, sebagian ada yang diberi uzur, dan demikian pula ada proses diterbangkan dan diterimanya kitab mereka. Ada yang mengambilnya dari tangan kanan, ada yang mengambilnya dengan tangan kiri, dan ada yang dari belakang. Dan kondisi-kondisi mereka pada yaumul qiyamah, pada padang mahsyar, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.